kosong dan tak berjiwa lagi. Gitu dalam kau tenggelam, tertelan luka yang tak berkesudahan. Menanti datangnya kasih yang takkan pernah tiba, ku berbagi rasa. Iba yang mendalam alam sepi dan tak berteman, terlewat dengan hanya menipu diri. Kau selalu tak pernah bisa lupakan sejenak dia yang telah pergi. Thank you. bakal saat hari. Oh, menyimpan rasa iba yang mendalam. Alam sepi dan tak berteman, terlewat dengan hanya mendekut diri. Kau selalu tak pernah bisa lupakan sejenak. Kau lewati hari yang kesini. terkucil di sepi yang diam, kau terada. Coba tuk redam derita, meregang tanganmu terbuka, panjatkan doa-doa yang tersisa. Kau tersentak, udara diam seketika. Kau gapai ayah dan bunda, salam terakhir kau ucapkan. Kehilangan yang dirasakan.